Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yadihillahu falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilahi lallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kulla dolalatin finnar a'adhani allahu wa iyakum minannar. Para hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah sholat maghrib yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita taufik, memberikan kita kesempatan terkhusus di malam hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur yang panjang sehingga bisa masih terus menambah amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga nikmat hidayah secara khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki, yaitu hidayah untuk meniti jalan shiratal mustaqim, istiqomah di atas agama Islam dan juga di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Di mana kebanyakan manusia saat ini mereka sibuk hanya mementingkan perkara dunianya. Yang dikejar hanya dunia, yang sungguhnya dunia itu tidak ada habisnya. Ya. Insyaallah panjenengan sepakat. Dunia itu ya sebanyaknya kayak apa tidak mungkin akan puas. Ya. Seandainya seorang Bani Adam memiliki emas satu bukit, niscaya dia ingin bukit yang berikutnya. Terus yang namanya dunia tidak ada selesainya. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita untuk tafaqquh fiddin, untuk belajar agama yang mana ini merupakan kewajiban seorang muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan juga muslimah. Ya. Terkhusus di malam hari ini, ya, tema yang insyaallah kita bahas sebagaimana saya diinformasikan oleh panitia, ya, ingin membahas mengenai pembahasan fikih seputar kurban, ya. Fikih ringkas seputar ibadah kurban. Sudah kita coba ringkaskan, ya, untuk mempermudah kita panduan terkait dengan fikih ringkas seputar ibadah kurban, ya. Walaupun masih lama, Pak, ya. Masih lama atau sudah dekat, Pak? 10 hari lagi, Pak, ya. Iya. Sekitar 10 hari lagi. Menunggu sidang isbat, Pak, ya. Kapan sidang isbatnya, Pak? Ada enggak sidang isbat? Ada, ya. Sekarang, ya. Iya. Baik. Mengingat sudah dekatnya waktu, ya. Artinya dekat dengan ibadah kurban, maka di sana ada pembahasan fikih terkait dengan apa? Dengan ibadah kurban. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita kaum muslimin benar-benar memahami, ya, bagaimana tuntunan Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ibadah kurban. Ya. Di sini lebih ditekankan terkait dengan pembahasan kurbannya. Ya. Ada pembahasan seperti pembahasan sholat idnya ini sudah sering disampaikan, ya. Taib. Dan terkadang pembahasan yang seperti ini, pembahasan fikih, itu hukum mempelajarinya terkadang menjadi fardu ain. Kapan itu, Pak? Dikatakan fardu ain kapan? Kapan? Ketika seorang itu akan apa? Melaksanakan ibadah dari ibadah fikih tadi. Semisal, Pak, kita kemarin sempat membahas terkait dengan pembahasan fikih terkait wudu, ya. Maka ketika itu, ya, ataupun sekarang juga pembahasan yang namanya fikih wudu hukumnya fardu ain untuk apa? Dipelajari. Karena kita akan melaksanakannya, ya. Ataupun seperti ibadah sholat, ya. Maka hukum pelajari fikih tentang ibadah sholat, ya, tata cara sholat yang benar, itu hukumnya fardu ain. Kalau fardu ain bagaimana? Ketika tidak dipelajari maka menjadi apa? Dosa, ya. Atau seperti ibadah haji, ya. Maka bagi orang yang akan berangkat haji, ya, akan melaksanakan ibadah haji, maka ketika itu wajib baginya untuk apa? Mempelajari seputar ibadah haji, ya, wajib, ya. Ini yang sifatnya amalan ibadah, kaifiah ibadah. Adapun yang sifatnya fardu ain, ya, secara umum yaitu pembahasan apa? Akidah. Pembahasan akidah, pembahasan tauhid, itu hukumnya fardu ain, ya. Pembahasan akidah terkait dengan keyakinan seorang muslim, ya, itu hukumnya fardu ain. Kemarin juga kita sebutkan ketika membahas masalah fikih sering terjadi apa, Pak? Khilaf, ya. Khilaf dalam masalah fikih boleh apa tidak, para hadirin? Boleh secara mutlak? Secara mutlak atau dirinci? Dirinci. Bagaimana perinciannya, Pak? Ketika di sana ada dalil yang saling kuat, maka ada yang namanya apa? Toleransi. Ya. Adanya yang namanya apa? Toleransi. Disebut dengan ikhtilaf, ya, tanawwu, ikhtilaf yang dalam masalah-masalah yang sifatnya apa? Mustahab tadi, ya. Yang boleh sama-sama punya apa? Dalil. Berbeda ketika ikhtilafnya tadi, ya. Perbedaan tadi dalam masalah yang sifatnya prinsip, ya. Itu tidak boleh. Seperti pembahasan apa kemarin, Pak? Pembahasan akidah, ya, keyakinan seorang. Semisal ada orang yang meyakini Allah di mana-mana, ya. Sementara keyakinan yang benar Allah itu apa? Di atas arsy. Ya, maka keyakinan yang seperti ini ada ikhtilaf. Tapi ikhtilaf yang tidak diperbolehkan, ya. Contohnya. Atau dalam masalah fikih, yang satu rajih, yang satu apa? Ya, yang satu lemah. Maka mengambil yang rajih meninggalkan yang apa? Yang lemah. Semisal ada orang sholat, ya, baca Al-Fatihah dengan bahasa Indonesia. Ada dalilnya apa tidak? Nah, tidak ada dalilnya sama sekali. Yang satu dengan menggunakan bahasa Arab, ya, yang sering kita baca, ya. Maka bagaimana? Maka yang seperti ini ikhtilaf yang tidak diperbolehkan, ya. Karena yang satunya lemah, yang satunya apa? Jelas ada dalilnya. Ya, ini harus kita memahami. Jangan sampai nanti ketika praktek di masyarakat, ya, kalau ada ikhtilaf langsung apa? Langsung disikapi dengan keras. Oh, ini salah, ini bid'ah, semisal. Tidak seperti itu, tapi harus benar-benar dikaji. Ya, semisal ada orang yang sholat ketika tasyahud digerakkan tangannya yang satu apa? Tidak diam, semisal. Maka ini sama-sama ada dalil. Ya, ketika itu maka kita apa? Tasamuh, memberikan toleransi. Atau semisal duduk pada sholat-sholat yang dua rakaat, ya. Di sana ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dengan tawarruk, ya, dengan duduk di tasyahud akhir biasanya itu, ya, dengan duduk di lantai. Atau dengan apa? Iftirosh, ya, duduk di kaki sebelah kiri. Ya. Maka yang seperti ini sifatnya ikhtilaf yang tanawu, ikhtilaf yang diperbolehkan, ya. Jangan menjadi permasalahan, ya. Oh, itu kalau duduknya seperti itu berarti orang salafi semisal. Yang seperti ini bukan. Oh, bukan. Itu bukan ukuran seperti itu, ya. Tapi ukurannya apa? Dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi seorang beragama itu tidak al-jumud, tidak yang namanya apa? Taklid. Taklid itu tercela dalam agama, ya. Ketika seorang mengikuti, itu harus mengikuti apa? Dalil, Pak. Bukan mengikuti satu orang, ya. Tokoh tertentu tidak boleh, tapi harus mengikuti apa? Dalil. Ketika orang tadi mengikuti suatu tokoh, ya, itu mengikuti apa? Dalil yang dibawa oleh tokoh tadi, bukan mengikuti tokoh semata-mata. Ya, sebagaimana kita mengikuti para ulama, mengikuti Imam Syafi'i semisal, kita mengambil apa? Dalil dari Imam Syafi'i dan seterusnya. Ya. Baik. Al-muhim barakallahu fik, pembahasan fikih itu pembahasan yang terjadi banyak ikhtilaf di sana, ya. Namun ikhtilaf yang sebagiannya diperbolehkan. Baik. Terkait dengan fikih ibadah kurban barakallahu fik, maka tidak terpisah dengan pembahasan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, kalau sekarang sedang sidang isbat, berarti bisa besok ya, Pak ya. Ya. Maka ketika itu seseorang harus apa? Tahu apa sih rahasia di balik apa? 10 pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Disebutkan di situ, panjenengan bisa lihat ya di kertas yang saya fotokopikan. Karena tadi buru-buru, Pak ya, enggak sempat di apa namanya? Straples tengahnya itu. Disebutkan di situ ya terkait dengan amalan ataupun dalil yang menyebutkan keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah sebagaimana dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Disebutkan di situ diriwayatkan dari hadis Al-Imam Bukhari, ya. Bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, ya, yakni ayyamul ashar, ya. Tidaklah ada dari amal soleh, ya, atau tidaklah ada dari hari-hari yang amal soleh dikerjakan padanya lebih Allah cintai, ya. Tidaklah ada dari hari-hari, ya, seluruh hari yang ada, amal soleh itu lebih Allah cintai dikerjakan padanya. Kapan itu? Yakni ayyamul ashr, ya, yaitu pada hari-hari apa? 10, ya. Hari-hari 10. Kapan itu? Hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apa tidak pula jihad fi sabilillah? Maksudnya, apakah amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah itu tidak lebih atau apa namanya? Lebih utama dibandingkan apa? Amalan jihad fi sabilillah, ya. Tentunya jihad yang sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan tuntunan Islam, yaitu jihad yang bersama pemerintah. Bukan seperti jihad-jihadan, ya. Jihad-jihad yang dilaksanakan oleh apa? Kelompok-kelompok teroris, bukan. Ya, itu bukan jihad, tapi itu yang namanya apa? Ya, tindakan-tindakan terorisme. Tidak ada dalil yang menyebutkan itu perbuatan jihad, ya. Bukan mati syahid, tapi mati apa, Pak? Ya. Sepakat dengan ya, matinya mati sangit gitu ya. Walaupun mereka meyakini itu jihad, ya, bukan jihad. Karena jihad itu diantaranya harus apa? Bersama dengan pemerintah kaum muslimin, ya. Malah mereka memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Maka para sahabat mengatakan tidak pula jihad fisabilillah, ya. Artinya amalan tersebut apa? Tidak bisa ditandingi oleh apa? Jihad fisabilillah. Maka Rasul mengatakan qala wala jihad fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali ya seorang yang dia apa? Berjihad fisabilillah, ya. Rasul mengatakan tidak bisa amalan pada hari-hari 10 tadi tidak bisa ditandingi oleh apa? Jihad fisabilillah. Kecuali seorang yang dia keluar berjihad, ya, dengan dirinya dan hartanya, ya, kemudian dia tidak kembali dengan apa? Sesuatu apapun. Artinya dia meninggal dunia. Ya, dia berjihad dengan harta, dengan jiwanya, Ingat ya, jihad yang syar'i. Kemudian dia tidak kembali lagi, ya. Maknanya dia meninggal dalam keadaan syahid, ya. Maka itu baru bisa menandingi keutamaan beribadah di hari-hari yang 10. Ya, maka luar biasa, ya. Kalau panjenengan mendapati 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu amalan yang paling Allah cintai. Kapan itu? Di tanggal 1 sampai tanggal 10. Ditutup dengan yang namanya apa? Ibadah, sholat, Idul Adha, dan apa? Menyembelih hewan kurban. Itu puncaknya, insyaallah. Ini khusus di apa? Di siang harinya. Ya, berbeda dengan yang namanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka kapan itu? Itu pada malam harinya. Kalau Dzulhijjah itu 10 hari di apa? Siang harinya. Adapun ketika Ramadan itu malam harinya. 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Ini dalil yang pertama, ya. Yang menyebutkan keutamaan apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis yang lainnya juga menyebutkan yang serupa, ya. Bahwasanya yang namanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa taala paling mencintai amalan yang dikerjakan pada hari-hari tersebut. Mungkin muncul pertanyaan, terus saya ngamal apa gitu, Pak, ya? Apa kira-kira, Pak? Ya, di antaranya adalah apa? Memperbanyak puasa, ya. Memperbanyak apa? Berpuasa, ya. Kemudian memperbanyak yang namanya tahlil, kemudian takbir dan juga apa? Tahmid, ya. Disebutkan dalam hadis yang berikutnya itu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu wala ahabu ilallahi al-amalu fihinna min hadhil ayyam al-ashr." Ya, maka Rasul mengatakan, "Fa aktsiru fihinna min at-tahlili wa takbiri wa tahmidi." Ya, ini diantara amalan yang dianjurkan. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini, ya, tidaklah ada hari-hari yang lebih utama, hari-hari yang lebih Allah cintai, ya, beramal padanya kecuali hari-hari yang 10. 10 apa? 10 Dzulhijjah, ya. Maka Rasul menganjurkan fa aktsiru fihinna minat tahlil. Maka perbanyaklah oleh kalian untuk apa? Bertahlil. Maksudnya apa? Tahlilan gitu, Pak? Bukan. Bertahlil itu maksudnya apa? Membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memperbanyak itu, ya. Kemudian apa? Takbir, ya, memperbanyak yang namanya takbir. Ya, kapan itu? Ya, secara mutlak di mana saja. Ketika kita mungkin di pasar atau di rumah atau di ladang gitu, Pak, ya. Sambil kerja di sawah, memperbanyak yang namanya tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terusnya, ya. Kemudian takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, ya, dan seterusnya. Ini hadis yang menyebutkan bagaimana utamanya 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau panjenengan diberikan umur yang panjang, ya, mudah-mudahan bisa bertemu dengan 10 hari bulan Dzulhijjah ini, hendaknya dimanfaatkan. Karena ketika seorang beramal padanya, itu pahalanya sangat apa? Dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lainnya yaitu seperti yang namanya puasa. Puasa secara mutlak, puasa sunnah pada 10 hari ini. Boleh setiap hari, boleh pula, Pak, ya, diselang-seling, boleh. Karena ketika itu hari-hari yang sangat utama, seorang boleh memperbanyak puasa padanya. Terkhusus itu puasa apa? Yaumul Arafah. Yaitu pada tanggal apa? 9 Dzulhijjah. Baik. Ini terkait dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadisnya sangat jelas, ya, yang menunjukkan bagaimana utamanya beramal pada hari tersebut. Sekarang kita masuk pembahasan inti, itu pembahasan terkait fikih tentang ibadah kurban. Yang pertama yaitu mengenai pengertiannya, ya. Pengertian yang namanya ibadah apa? Kurban. Ya. Pengertiannya di situ bahwasanya udhiyah, ya. Udhiyah itu bahasa Arab, ya. Ya. Kalau bahasa kita itu kurban. Apa itu udhiyah? Udhiyah adalah secara bahasa dzabahul udhiyati waqta duha. Ya. Apa itu? Menyembelih hewan kurban pada waktu duha. Ya. Maka disembelihnya kapan? Ketika waktu duha. Dinamakan udhiyah. Secara bahasa itu maksudnya apa? Menyembelih hewan kurban di waktu duha. Ya. Yaitu waktu duha yang sudah ma'ruf ya. Adapun secara istilah, secara syar'i, udhiyah adalah, ya, hewan kurban adalah apa? Ma yudbahu minal ibil awil baqar awil ghanam awil mu'is taqorban ilallahi ta'ala yawmal id. Yaitu hewan ternak, ya, dari unta, sapi, kambing, yang disembelih pada hari-hari Idul Adha, ya, dan juga hari apa? Hari Tashrik, ya. Hari Idul Adha maksudnya hari-hari itu, ya, 10 Dzulhijjah, kemudian hari Tashrik, 11, 12, 13. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan lupa tujuannya itu apa? Taqarruban ilallah, ya. Kemudian syiar min syairil Islam. Sebagai apa? Bentuk syiar Islam. Faman yu'adzim syairallah wa huwa min taqwal qulub. Ya, barang siapa yang melakukan syiar-syiar Allah, maka termasuk apa? Ketakwaan hati, ya. Maka di sini yang namanya udhiyah atau hewan kurban yaitu dari kalangan apa? Hewan ternak, ya. Seperti unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari-hari Idul Adha, ya. Dalam rangka taqarruban ilallah. Adapun dalilnya, ya, dalil tentang pensyariatan ibadah kurban Allah sebutkan dalam surat apa? Al-Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar, ya. Maka dirikanlah salat. Ditafsirkan oleh para ulama yaitu apa? Salat Idul Adha, ya. Ditafsirkan secara khusus yaitu salat apa? Idul Adha. Wanhar dan juga apa? Lakukanlah nahar, berkurbanlah. Ya, nahar, nahar itu asalnya untuk onta, ya. Onta yang di apa namanya? Lehernya itu dipakai apa namanya? Parang itu, tombak gitu ya. Kemudian disembelih. Ya, itu cara menyembelihnya seperti itu. Namanya nahar, ya. Maka ayat ini itu surat Al-Kautsar ayat yang kedua menyebutkan dalil tentang syariat pensyariatan yang namanya apa? Berkurban. Fasholli lirabbika wanhar, ya. An-nahar maksudnya ibadah berkurban dan menyembelih pada hari Idul Adha. Ini pendapat mayoritas ahli tafsir sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Masir. Baik, ini dalil dalam Al-Qur'an. Surat apa, Pak? Surat apa? Al-Kautsar, ya. Ayat yang kedua. Kemudian yang berikutnya dalil dalam as-sunnah, ya. Dari tindakan dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ya, hadis muttafaqun alaih. Anas menceritakan, "Dohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini. Ya. Dzabahahuma biyadih wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala safahihima." Ya. Disebutkan dalam hadis Anas. Ini dalil, ya, secara fi'liyahnya Nabi, ya. Maka yang seperti ini juga namanya apa? Hadis. Ya, panjenengan masih ingat para hadirin apa itu hadis? Khabar saja. Kalau khabar saja ini berarti bukan hadis itu, ya. Jadi yang namanya hadis itu, Pak, ya, ucapan Nabi, ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga apa? Pengikraran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi berupa ucapan, kemudian apa? Perbuatan fi'liyah dan juga apa? Pengikraran. Pengikraran itu persetujuan. Semisal ada sahabat yang mengatakan, ya, kunna, ya, nazil wal qur'anu yanzil. Dulu kami berbuat yang namanya azil dalam karena Al-Qur'an ketika itu masih apa? Turun. Boleh perbuatan azil. Perbuatan azil ini khusus orang tua, Pak, ya. Ya, semuanya sudah sepuh-sepuh. Ya. Tahu, Pak, ya, azil, ya. Ya. Wa kunna nazil wal qur'anu yanzil. Itu contoh. Itu pengikraran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perbuatan para sahabat kemudian Rasul mengikrarkan. Itu juga hadis. Atau seperti ini, Pak, ya. Ini namanya apa? Sunnah ataupun hadis yang berupa apa? fi'liyah, perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkurban dengan apa? Kabsyaini amlahaini, ya. Rasul berkurban dengan apa? Dua domba putih yang bertanduk, ya. Dikatakan kabsyaini amlah, amlah itu warnanya putih. Warnanya apa? Putih yang ada corak hitam, namanya amlah, ya. Kabsyaini domba, ya. Amlahaini domba yang warnanya putih polos ada hitam-hitamnya, ya. Akrone ini kemudian apa? Bertanduk. Maka perlu mengatakan bahwasanya yang paling utama, ya, untuk jenis kambing ini adalah apa? Kambing yang berwarna putih yang ada campuran hitam-hitam, ya. Disebutkan dalam hadis yang lainnya pada perutnya, pada apa? Lehernya dan kakinya, ya. Itu namanya amlah ini. Itu yang paling utama, ya. Apa enggak boleh berkurban dengan warna yang coklat semisal? Boleh saja, Pak. Tapi yang paling utama apa? Putih, ya. Putih dengan sifat tadi amlah ini. Kemudian bertanduk, ya. Ini menunjukkan sudah apa? Sudah tua, ya. Kalau bahasa kita sudah poel, Pak, ya. Ya, sudah itu. Baik. Dabahahuma biyadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Memotong dengan apa? Menyembelih dengan tangan sendiri. Ini juga yang disunahkan kalau mampu. Orang yang berkurban disunahkan motong apa? Motong hewan kurbannya sendiri, ya. Itu yang paling utama. Sebagaimana contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasamma wa kabara. Kemudian beliau baca tasmiyah, ya. Baca basmalah, bismillah. Kemudian apa? Bertakbir, ya. Bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza minni, ya. Kemudian apa? Wa ilaika, ya, dan seterusnya. Dari doa untuk membaca apa? Ketika seorang itu menyembelih, ada doanya nanti insyaallah kita sebutkan. Awaddu arijlahu ala safahihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya, ya. Meletakkan kakinya itu di pinggir apa? Di sebelah punggung, punggung apa? Punggung si hewan tadi. Jadi bagaimana gambarannya, Pak? Ya. Bukan diinjak, Pak, ya. Meletakkan di sebelah. Kalau diinjak itu kan ya. Gimana gambarnya, Pak? Sebelah jadi kayak gini, ya. Ya. Beliau di sini, kurbannya hewan kurban di sini. Sembelih di situ. Bukan diinjak, Pak, ya. Ya, diinjak itu juga termasuk tidak berbuat ihsan. Di sebelahnya. Ya. Baik. Ini dalil dari hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkurban, ya. Juga berkurban. Dalil yang lainnya disebutkan di situ hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah itu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudahya falayamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Ya. Apabila telah masuk 10 hari apa? Pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga sebagai dalil nanti kita sebutkan tentang apa? Hukum terkait dengan orang yang berkurban, ya. Kalau salah seorang kalian ataupun sudah masuk 10 Dzulhijjah, ya. Salah seorang kalian ingin berkurban, maka bagaimana? Fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Maka janganlah dia apa? Memotong rambut, ya. Tidak pula basyar, itu kulit dan apa? Kuku sedikit pun, ya, enggak boleh sampai selesai apa? Menyembelih, ya. Jadi yang sekarang sudah apa? Niat untuk berkurban, ya. Misal panjenengan sudah berkorban memang sudah mempersiapkan mulai kalau besok sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, mulai besok sudah tidak boleh nyukur rambut, nyukur kumis atau nyukur bulu-bulu yang lainnya. Atau semisal apa? Ketika ada apa namanya? Kulit-kulit enggak boleh dibuangi, Pak. Ya. Kemudian juga apa? Kuku juga tidak boleh dipotong, ya. Ini larangan bagi seorang yang berkurban sampai hewan kurbannya dia apa? Disembelih, ya. Ini hadisnya menyebutkan bahwasanya apa? Disebutkan ketika sudah masuk 10 Dzulhijjah maka tidak boleh bagi orang yang akan berkurban untuk melakukan perbuatan tadi. Hadis yang ketiga dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha ba'da sholati faqad tamama nusukahu atau nusukuhu wa asabba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih setelah salat, ya, menyembelih hewan kurban setelah salat, sungguh dia apa? Telah sempurna nusuknya. Sembelihannya telah sempurna. Wa asabba sunnatal muslimin, dan dia telah apa? Melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat. Artinya dia perbuatan yang seperti ini, menyembelih hewan kurban setelah selesai sholat, itu perbuatan yang sesuai dengan sunnah Nabi, sunnah kaum muslimin, ya. Dan telah sempurna apa dari hewan kurbannya, ibadah kurbannya. Baik. Begitu juga dari dalam ijma, ya. Ijma menyebutkan tentang pensyariatan yang namanya udhiyah, ya, atau kurban. Ini sebagaimana disebutkan dalam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Baik. Namun di sini para hadirin yang saya muliakan, ada pembahasan khusus terkait hukumnya, ya. Apa kira-kira hukumnya, Pak? Kalau panjenengan tahu, ya, selama ini hukumnya bagaimana? Wajib atau sunnah atau mubah? Sunnah, Pak, ya? Ya. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Ada perbedaan pendapat kalangan para ulama. Yang pertama, pendapatnya jumhur ulama. Jumhur itu mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan, ya, hukumnya adalah apa? Sunnah muakkadah, ya. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dalam lafaz, ya, wa arada ahadukum. Itu menunjukkan apa? Ingin, ya kan? Arada. Apabila salah seorang kalian ingin apa? Berkurban. Ya, maka lafaz ini, para hadirin yang saya muliakan, ini menunjukkan bukan lafaz yang sifatnya wajib, tapi hukumnya apa? Boleh atau apa namanya? Sunnah muakkadah. Ingin, ketika seorang tadi apa? Ingin. Sunnah muakkadah. Maknanya sunnah yang sangat apa? Ditekankan, ya. Juga riwayat yang lain yang menyebutkan tentang sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ya, yang keduanya tidak apa? Pernah tidak berudhiyah karena takut kalau orang-orang menganggapnya apa? Wajib, ya. Ini menunjukkan bahwasanya udhiyah, hewan kurban itu adalah sunnah. Ingat, sunnah yang ditekankan, ya. Terlebih bagi seorang yang apa? Mampu, maka dia lebih-lebih ditekankan, ya. Adapun pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Al-Auza'i, berpendapat bahwasanya hukumnya wajib, ya. Bagi yang apa? Mampu. Ini yang dirujukkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya. Dalilnya apa mereka menyebutkan? Dalilnya dalam hadis sebutkan, barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban lalu tidak apa? Berkurban, maka jangan dia hadir di tempat sholat kami, ya. Ini dalil mereka. Hadisnya sahih, ya. Apa namanya? Mauquf, kemauqufannya oleh Al-Hafidz, ya. Artinya mereka yang mengatakan bahwasanya itu wajib, ya, itu berdasarkan hadis ini, ya. Barang siapa yang punya kelapangan rizki kemudian dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat apa? Masjid kami, tempat sholat kami. Namun yang rajih, ya, yang mana yang rajih? Wajib atau sunnah? Ya, sunnah muakkadah, ya. Hanya sampai batasan apa? Sunnah, tidak sampai wajib, ya. Tidak sampai wajib. Sunnah yang sangat ditekankan. Ini terkait dengan hukumnya. Yang berikutnya, terkait dengan apa? Terkait dengan syarat orang yang berkurban, ya. Jadi tidak semua orang yang apa namanya wajib untuk melaksanakan kurban. Di sana ada orang-orang ataupun syarat-syarat yang boleh bagi orang untuk berkurban. Di antaranya syarat bagi orang yang berkurban adalah apa? Al-Islam, harus orang Islam. Fala yukhatibu biha ghairul muslim, ya. Maka tidak apa? Selain muslim tidak diperintahkan, ya. Tidak diperintahkan untuk melaksanakan kurban, ya. Jadi ketika ada orang selain non muslim yang mereka berkurban, kurbannya apa? Tidak sah, ya. Tidak sah. Karena diantara syarat orang yang berkurban ini harus dari kalangan muslim. Baik. Syarat yang kedua harus apa? Baligh, ya. yaitu seorang ataupun yang sudah terkena kewajiban ibadah. Ya, kalau anak laki-laki ditandai dengan apa? Tumbuhnya bulu-bulu di beberapa tempat, seperti bulu kemaluan atau kumis, ya. Ataupun ditandai dengan yang namanya ihtilam, mimpi basah. Kalau perempuan ditandai dengan apa? Menstruasi, ya. Dengan tanda haid. Itu bagi perempuan. Maka yang namanya kurban tidak wajib bagi anak-anak, ya. Apalagi di sebagian sekolah masih ada kayak gitu, Pak, sampai sekarang? Masih dilestarikan? Ya. Bahasanya latihan gitu ya. Ya, cuma sekedar latihan, ya. Maka bukan tidak sah kurbannya. Hanya sekedar sedekah latihan, namanya saja latihan, ya. Latihan dari anak-anak. Tapi kalau dianggap sebagai hewan kurban tidak sah. Kenapa? Kalau itu berupa yang namanya kambing harus satu orang, tidak boleh patungan. Ya. Kan gitu. Ya. Kalau itu berbentuk sapi harus berapa? 7 orang. Ada yang mengatakan boleh apa? Boleh kurang, ya. Itu kalau maka kalau seperti ini hukumnya bagaimana? Sudah dia tidak terkena kewajiban karena belum balig dan juga tidak memenuhi syarat sahnya tadi, ya. Maka bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya ya tidak sah hewan kurbannya, ya, hanya sekedar apa? Latihan saja. Berbeda semisal dengan apa? Arisan. Ya. Arisan apa? Kurban, ya. Kalau yang seperti itu, ya, dengan perincian arisan tadi semisal berapa orang semisal arisannya? 10 orang gitu, Pak. Ya. Misal pengen kurban, tahun sekarang yang kurban siapa? Besok siapa? Maka yang seperti itu, ya, wallahu a'lam, itu boleh. Ya, karena sifatnya pinjam. Karena apa? Sifatnya itu pinjam kepada orang lain. Maka yang namanya berkurban itu juga boleh apa? Minjam sebagaimana akikoh. Ya, boleh pinjam dulu, Pak. Semisal sekarang panjenengan pengin berkurban, sementara uangnya belum cukup, ya. Tapi panjenengan punya apa? Punya gambaran, nanti sebulan lagi saya punya uang. Tapi ini kodrolo sudah apa? Habis buat bangun rumah semisal. Ya, dia semisal seorang pembisnis gitu ya, atau orang yang punya usaha. Kebetulan di waktu mau kurban ini dia sudah enggak punya uang, habis buat apa? Bangun rumah semisal. Ya. Kemudian dia ngomong sama orang yang punya uang, "Saya dipinjemin sini uangnya semisal. Berapa?" Ya, semisal 3 juta untuk beli kambing atau 3 juta untuk ikut saham di mana? Sapi. Boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana akikah juga boleh. Atau tadi sifatnya arisan juga wallahu alam insyaallah boleh, ya. Kenapa? Karena sifatnya itu meminjam, bukan patungan. Ya, bukan apa? Bukan patungan untuk kambing tadi. Baik, ini syaratnya yaitu harus balig. Kemudian berakal, ya. Tidak sah dari seorang yang apa? Seorang yang tidak berakal. Kemudian punya yang namanya apa? Kemampuan. Baik. Terkait dengan kemampuan, ya. Bagaimana syarat kemampuan ini, ya? Maknanya bi an yamlika qimatal udhiyah zaidah an nafaqatiha, ya, wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu khilala yaumil id wa ayyamit tasyrik. Yaitu dikatakan mampu ketika apa? Ketika orang tadi punya uang untuk beli hewan kurban, ya. Atau gambaran yang pertama tadi, walaupun dia enggak punya ketika itu, tapi dia mampu insyaallah beberapa waktu lagi, ya. Maka ini sudah apa? Dikatakan mampu, ya. Kemudian dia punya apa? Punya simpanan untuk nafkah kepada keluarganya, ya, selama hari Id dan hari Tasyrik, ya. Jadi tidak bersyaratkan harus punya persediaan selama sebulan, Pak. Cukup dia itu punya uang beli hewan kurban, kemudian punya persediaan untuk beberapa hari, ya, selama hari Id dan hari-hari Tasyrik, maka ketika itu dia sudah dianggap apa? Mampu, ya. Semisal panjenengan sekarang mengantongi uang, ya. Ini uang bukan usaha, Pak, ya. Ya, semisal usaha uang punya uang 4 juta. Kira-kira cukup tidak, Pak? Ya, cukup sekali, ya. Memang kurban itu harus apa? Harus dikeluarkan, ya. Harus dia berkorban, ya. dalam rangka taqarruban ilallah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu, ya, dia sudah dianggap orang yang mampu untuk berkurban, ya. Dia bisa membeli hewan kurban dengan harga yang sekitar 3 jutaan semisal kalau sapi atau kurang dari itu. Kemudian dia masih punya simpanan selama hari-hari apa? Hari-hari id tadi. Maka yang seperti ini sudah teranggap yang namanya apa? Yang namanya mampu, ya. Jadi ini persyaratan orang yang berkurban. Islam balik berakal dan apa? Punya kemampuan. Baik. Dilanjutkan atau cukup, Pak? Kita punya waktu sekali lagi, ya. Ya, mudah-mudahan di kesempatan yang lain gitu, ya. Ya. Atau mungkin ada yang sifatnya urgen ditanyakan, Pak? Ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Boleh, ya. Sebagaimana yang namanya apa? Yang namanya akikoh juga boleh dari betina. Sah, ya, sah. Yang tidak sah nanti disebutkan ketika cacat. Cacat, telinganya cacat, matanya cacat, atau tanduknya patah, ya. Maka yang seperti ini tidak boleh untuk apa? Berkurban. Atau pincang, ya. Rasul menyebutkan beberapa kriteria cacat yang tidak boleh. Adapun betina, ya, ini diperbolehkan untuk berkurban, walaupun yang afdol, ya, yaitu yang paling asman, yang paling mahal harganya. Atau sebagian lagi mengatakan yang paling banyak dagingnya, itu yang paling utama, ya. Karena apa? Karena dia sejatinya berkurban itu mempersembahkan yang terbaik apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian sampai kepada kebaikan sampai kalian apa? Menginfakkan harta yang paling kalian cintai, ya. Ada pilihan semisal kambing harganya cuma berapa? Sekitar 500 gitu, ya. Ada enggak, Pak? Enggak ada, ya. Ya. 2 juta sama 2,5, ya. Kalau kita punya kelapangan rezeki beli yang 2,5 juta, ya, yang lebih bagus tentunya, ya. Maka ini yang lebih utama. Tapi boleh ketika orang tadi apa? Berkurban dari jenis betina. Kalau bertanya afdol, afdol yang jantan tentunya, ya, dari si harga juga lebih mahal, ya. Baik. Yang lain, Pak, sebelum kita tutup. Atas namanya belum balik. Iya. Tidak sah. Ya, tapi yang lebih baik mending dia berkorban atas dirinya diniatkan juga untuk keluarganya, ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu ada seorang sahabat, ya, yang dia itu berkorban atas nama dirinya wa an ahli baitih dan atas nama apa? Keluarganya. Jadi mending dia berkorban atas nama dirinya kemudian untuk apa? Untuk keluarganya termasuk anaknya. Karena dikhawatirkan secara hukum dia tidak sah, belum terbebani apa? Syariat. Biasanya kalau orang seperti ini, ya, ada unsur apa? Ya, ada unsur riya tadi. Pamer gitu, ya. Oh, anak saya sudah kurban. Ya, sementara dia belum terkena kewajiban, ya. Ya. Baik. Ini terkait dengan orang yang apa? Sudah terkena kewajiban berkurban. Sebenarnya masih banyak pembahasan fikih terkait kurban. Insyaallah kita bahas pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan masih ada waktu, ya. Masih ada, ya, Mas, ya? Ya. Salat cukup di kesempatan malam hari ini. Sekali lagi, ya, yang namanya pembahasan fikih terkadang ada ikhtilaf, ya. Namun di sana ikhtilaf yang diperbolehkan, ya. Jadi fungsinya kita bersama-sama belajar seperti ini, ya. Dalam rangka kita untuk saling memberikan masukan, ya. Panjenengan semisal biasa ngaji, ya. Ketika kita belajar bersama, insyaallah tambah wawasannya, Pak. Entah itu pembahasan masalah fikih, ya, ataupun pembahasan masalah apa? Akidah, pembahasan masalah manhaj, masalah kaifiyah ibadah yang lainnya, ya. Ketika seorang mempelajari ilmu, ya, insyaallah bertambah keilmuannya, ya. Dan yang paling penting ketika seorang meniatkan atau belajar, diniatkan dalam rangka untuk apa? Diamalkan. Itu yang paling penting. Ikhlas hanya mengharapkan pahala Allah, ya, dan juga niatkan untuk apa? Ketika belajar diamalkan. Dapat satu ilmu hadis atau ayat Al-Qur'an, maka dia sudah niatkan, ya, untuk diamalkan, ya. Maka orang seperti ini insyaallah ilmunya bermanfaat. Dan ilmu yang pada dirinya itu sebagai apa? Hujjatun laka. Hujjatun lahu. Sebagai apa? Hujjah yang akan membantu dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, membela dirinya. Bukan hujatan alaika, bukan sebagai hujjah yang akan apa? Akan membuat engkau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia belajar ilmu untuk diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak salahnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.